السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Puji dan syukur atas segala rahmat dan nikmat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menumbuhkan di hati kita kecintaan kepada majlis-majlis ta'lim, di mana di dalamnya kita membaca ayat-ayat Allah untuk kita fahami, dan sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani. Kemana lagi kita hendak mencari tauladan dalam menjalankan ketaatan dan syariat selain kepada kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh kaum muslimin sepakat, hampir seluruh kaum muslimin setuju bahwa standar Islam adalah apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan apa yang diterangkan oleh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadisnya. Dia merupakan dua fondasi daripada fondasi umat Islam. Di dalamnya terdapat seluruh keterangan tentang apa yang dibutuhkan oleh umat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, aib yang sedang sering menimpa, kesalahan yang sering melanda adalah adanya orang-orang yang menerangkan bahwa pondasi syariat kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran jarang dia baca, apalagi dia pahami. Hadis-hadis Rasulullah SAW ia jauhi dan jarang sekali ia pelajari. Lalu bagaimana mungkin seorang muslim atau muslimah akan bisa sampai kepada pemahaman agama yang baik apabila dia jarang membaca kitabullah dan menjauhi membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sering kita temukan di dalam perjalanan dakwah adanya orang-orang yang menyatakan, kami mengambil pemahaman kami dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, apa yang mereka perbuat 180 derajat bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya orang-orang yang menyatakan dirinya ingin berjuang untuk agama Islam, akan tetapi ternyata yang dia lakukan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Bagaimana mungkin kita ingin berjuang untuk agama Islam kalau yang kita lakukan dalam perjuangan tersebut adalah hal yang dilarang oleh agama Islam itu sendiri? Oleh karena itu, apabila di dalam hati kita dan jiwa kita masih tertanam kecintaan untuk menghadiri majlis-majlis yang membaca sebahagian ayat-ayat Allah untuk difahami dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk diteladani, maka sesungguhnya kita memiliki kebaikan yang luar biasa yang kita berharap dengannya kita mulai memahami syariat Islam dengan baik sesuai dengan dua pondasi umat Islam tersebut, dua pondasi syariat Islam tersebut. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian pada tali Allah seluruhnya dan jangan kalian berpecah-pecah dan jangan kalian berkelompok-kelompok. Agama Islam adalah agama yang paling mencintai persatuan dan paling memusuhi pertikaian. Islam di dalam syariatnya telah mengajarkan kita segala sesuatu yang mengarahkan kita kepada persatuan, kerukunan, kedamaian, dan telah melarang kita dari segala sesuatu yang menimbulkan perpecahan, pengelompokan, siapapun yang memandang dan mempelajari syariat Islam, maka ia akan temukan perintah-perintah dalam agama Islam yang memupuk persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian, artinya tidak sempurna iman, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini memupuk persaudaraan yang luar biasa, karena kita akan mencintai untuk saudara kita seluruh kebaikan yang kita cintai untuk diri kita. Apa yang lebih daripada itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum muslimin apabila ada yang sakit dijenguk, apabila ada yang wafat diselenggarakan, apabila ada yang minta nasihat dinasihati, apabila bertemu diucapkan salam. Semua itu mengarahkan kita kepada persaudaraan dan persatuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita tahaddu. Jadilah kalian orang yang saling beri memberi hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Apabila kita ungkapkan satu persatu syariat Islam yang di dalamnya terdapat pupuk untuk kerukunan, kedamaian, ketentraman, persatuan, maka kita akan menemukan syariat yang luar biasa banyaknya, poin-poin yang luar biasa banyaknya, semua mengarah kepada bagaimana umat Islam berada dalam kerukunan dan persatuan. Sebagaimana sebaliknya, Islam telah melarang umatnya untuk berpecah, berkelompok-kelompok, dan yang mengarah ke arah itu. Apapun yang mengarahkan pada perpecahan telah dilarang oleh agama Islam. Di dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin yang telah memecah belah, mecah belah agamanya, dan mereka terkelompok-kelompok, terkotak-kotak. Setiap kelompok hanya bangga dan bahagia dengan kelompoknya saja. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang menyebabkan perpecahan telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum man la yu'minu jaruhu bawa'iqah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman kalian orang-orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh antara satu tetangga dengan tetangga yang lain saling rukun. La yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang terlalu membuat orang lain bertengkar. La dharara wa la dirar. Dalam bermuamalah jangan memberikan mudharat kepada orang lain. Semua itu bahagia daripada syariat dan yang lainnya yang memupuk umat Islam untuk bersatu dan menjauhkan mereka daripada pertikaian. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga persatuan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama Islam, dan perpecahan sesuatu yang sangat dibenci oleh syariat Islam. Dan di dalam perpecahan itulah akan terwujudnya kelemahan untuk umat Islam. Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian bertengkar, kalian akan rugi dan akan hilang kekuatan kalian. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa ayat dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang kita utarakan tadi menerangkan dengan jelas bagaimana Islam mencintai persatuan dan membenci perpecahan. Akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menambahkan sebuah poin dalam persatuan tersebut yang harus dipahami benar oleh seorang muslim dan muslimah agar dia mengerti apa persatuan yang diinginkan oleh syariat Islam. Bagaimana dan di mana persatuan itu harus terwujud. Hal ini dikarenakan adanya atau banyaknya orang yang ingin dan mempropagandakan persatuan-persatuan. Akan tetapi persatuan yang mereka bawa, walau mereka nyatakan persatuan umat Islam, ternyata apa yang mereka bawa tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Itulah ayat yang kita bacakan tadi, surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian bihablillah, pada tali Allah. Ayat ini bukan hanya menyuruh kita bersatu, akan tetapi menerangkan juga kepada kita, lebih daripada sekedar menyuruh kita untuk bersatu, menerangkan kepada kita bagaimana caranya kita bersatu dan di mana persatuan itu harus diwujudkan dan bagaimana persatuan itu harus diwujudkan. Tidak semua orang yang menyuarakan persatuan sedang mengajak kepada persatuan umat Islam. Apabila kita tidak cermat, maka kita akan terpedaya oleh propaganda persatuan yang mereka bawa. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bersama-sama, bersatu. I'tisam. Akan tetapi persatuan yang kalian buat, kata Allah, haruslah bihablillah, haruslah pada tali Allah. Di dalam tafsir dikatakan tali Allah adalah Al-Quran, adalah sunnah, adalah Islam, adalah hadis, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesemuanya benar dan seluruhnya sahih. Karena Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Al-Quran, maksudnya Al-Quran bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa persatuan tidak boleh diwujudkan kecuali di atas tali Allah, di atas syariat Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senada persis dengan ayat ini. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih dari Irbad bin Thariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah. Suatu hari Rasulullah sallallahu menceramahi kami, menasihati kami sebuah nasihat yang sangat agung sekali. Wajilat minhal qulub, hati menjadi ciut. Wadarafat minhal uyun, wadarifat minhal uyun, dan mata menguraikan air mata. Faqulna ya Rasulullah, lalu kemudian kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwajjih, seolah-olah nasihat yang kau berikan adalah nasihat orang yang akan pergi meninggalkan kami. Fa'autina, maka berikan kami wasiat wahai Rasul. Qala, Rasulullah kemudian berkata di dalam wasiatnya, usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Wattabi'u watta'ah, dan patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang di antara kalian setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat pertikaian yang sangat banyak. Ditumbuh umat Islam perbedaan pendapat yang sangat bervariasi. Lalu Rasulullah mengajarkan resepnya, fa'alaikum bisunnati, di saat itu terjadi menimpa kalian, maka hendaklah kalian pegang teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, para sahabat. Azzu 'alayha bin nawajib, gigit sunnah tersebut dengan gerahammu, artinya gigit yang kuat, jangan sampai lepas. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, di dalam hadis yang mulia ini, nasihat yang senada dengan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi, yaitu Islam tidak suka perpecahan. Walau itu dikatakan oleh Rasulullah dan Al-Quran pasti akan terjadi, namun tidak disukai oleh agama Islam. Resepnya agar bisa keluar daripada pertikaian tersebut, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah persatuan itu harus ditegakkan. Disinilah persatuan itu harus diwujudkan. Bukan asal menyeru kepada persatuan, persatuan dan persatuan. Alangkah banyaknya umat Islam, saudara-saudara kita, yang menyerukan persatuan. Akan tetapi persatuan yang mereka serukan pada hakikatnya adalah perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Di saat mereka menyeru, bukan murni kepada kitabullah dan tidak murni kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka menyeru kepada pemahaman kelompok mereka. Mereka menyeru kepada prinsip-prinsip dalam kelompok mereka, sehingga Anda masuk kelompok kami, Anda adalah saudara kami. Kalau Anda tidak masuk kelompok kami, maaf, kita bukan bersaudara. Anda masuk kelompok kami, Anda adalah teman. Apabila tidak, Anda adalah lawan. Semua mengibarkan semboyan persatuan umat Islam. Akan tetapi sebenarnya itulah perpecahan. Apabila seruan itu tidak murni kepada kitabullah dan kepada hadis-hadis Rasulullah, ada embel-embel tertentu di balik seruan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itulah sebenarnya perpecahan dalam tubuh umat Islam. Dan apa yang telah mengkotak-kotak kita selain daripada embel-embel di balik seruan kepada persatuan di dalam agama Islam tersebut? Tidakkah kita melihat realita dalam kenyataan yang sangat jelas bahwa di saat umat Islam masuk ke dalam kota ini, masuk ke dalam kota itu, masuk ke dalam ini dan itu, terwujudlah perbedaan pendapat, terwujudlah pertikaian di tubuh umat Islam sendiri. Apabila kita membuka lembaran sejarah umat Islam, apa dan mengapa dan kapan terjadinya perpecahan di dalam tubuh umat Islam, maka jawabannya sangat jelas sekali. Awalnya umat Islam berada pada satu kekuatan tubuh. Tubuh umat Islam, ukhuwah Islamiyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan setelah itu oleh Abu Bakar. Selama 3 tahun umat Islam satu tubuh, tidak ada pertikaian, perceraian di antara mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab selama 10 tahun. Belum ada kelompok di tengah kehidupan mereka satu ajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selama 13 tahun. Belum ada kelompok di tengah mereka. Sampai kemudian mata Ali bin Abi Thalib, lahirlah pemahaman baru yang aneh, yang menyelisih pemahaman yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang-orang yang paham ini, punya pemahaman aneh ini, memahami siapapun yang melakukan dosa besar, maka dia keluar dari agama Islam dan orang kafir untuk selama-lamanya. Masuk neraka, kekal neraka untuk selama-lamanya. Pemahaman ini tidak pernah ada di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi timbul pemahaman aneh ini, kemudian dia memiliki pengikut, lahirlah kelompok baru di dalam agama Islam yang dikenal dengan sebutan Khawarij. Tidak lama kemudian lahir lagi pemahaman aneh yang menyelenceng dari sunnah Rasulullah, yaitu mereka-mereka yang berlebihan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh mencintai sunnah, disuruh oleh syariat untuk mencintai keluarga Rasulullah, akan tetapi tidak boleh berlebihan. Mereka berlebihan dalam mencintai keluarga Rasulullah, sampai-sampai ada mereka di antara mereka yang menyatakan Ali bin Abi Thalib lah yang pantas menjadi khalifah. Abu Bakar, Umar dan Utsman telah merampas kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib marah ketika akhirnya itu beredar dan Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Akan tetapi pemahaman ini kemudian tampil, ada pengikutnya, ada kelompoknya, terbentuk lagi kelompok baru di dalam tubuh umat Islam yang dikenal dari dulu sampai sekarang dengan sebutan Syiah. Tidak lama kemudian, setelah Ali bin Abi Thalib wafat radhiyallahu anhu, lahir lagi pemahaman baru dan aneh yang keluar dari pemahaman sunnah, keluar daripada pemahaman Al-Quran dan sunnah. Adanya orang-orang yang meyakini di kota Basra, Irak sekarang, kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwa apa yang kita kerjakan sekarang oleh manusia, apa yang dikerjakan oleh manusia seumur hidupnya, bukan bahagian daripada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mengatakan seluruh perbuatan manusia bukan takdir, manusia yang menciptakannya, dan Allah tidak tahu apa yang akan dikerjakan manusia tersebut sampai manusia itu mengerjakannya. Lahir lagi pemahaman aneh, lahir lagi penyimpangan baru dari syariat Islam. Lalu kemudian mereka memiliki pengikut, mereka memiliki orang-orang yang mengikutinya, sehingga lahir lagi kelompok baru dalam agama Islam disebut pada zaman itu dan sampai sekarang dengan sebutan kelompok Qadariyah. Demikianlah keadaannya. Beruntun sampai zaman kita sekarang lahir lagi pemahaman baru, ada pengikut terwujud kelompok, lahir lagi pemahaman baru yang aneh dalam dari syariat Islam, yang menyeleweng dari syariat Islam, ada lagi pengikutnya dan kelompoknya, terbentuk lagi kelompok, ada lagi Jibril palsu, ada lagi Nabi palsu, ada lagi ini dan itu, terus sampai akhir zaman. Dari sini pahamlah kita bahwa kelompok terjadi di dalam tubuh umat Islam di saat umat Islam tidak mengembalikan syariat mereka murni kepada apa yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada itu mereka menyeru, sungguh mereka tidak menyeru umat Islam kepada persatuan, tapi mereka menyeru umat Islam untuk berpecah di saat mereka menyeru umat Islam hanya kepada kelompoknya. Dan ini tidak boleh terjadi, dan kita tidak boleh mengikuti apapun yang membuat perpecahan dalam tubuh umat Islam. Umat Islam harus menjauhinya. Maka ikutilah orang-orang yang berdakwah murni kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang ingin dia persembahkan kepada manusia bentuk apapun kecuali ingin manusia tunduk kepada kitabullah dan tunduk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak peduli nama, mereka tidak peduli kelompok, dan mereka tidak punya kelompok, karena mereka tidak mendirikan apapun. Islam yang mereka bawa adalah Islam yang mereka warisi dari para ulama, kemudian ulama mewarisinya kepada ulama dari ulama sebelumnya, terus bergerak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu menjamin bahwa akan senantiasa ada umat Islam yang memahami kebenaran. Dari Nabi Muhammad akan turun ke generasi sahabat, sahabat akan turun kepada tabi'in, tabi'in akan turun kepada generasi seterusnya, terus akan ada terus kelompok umat Islam kata Nabi Muhammad mewarisi kebenaran dan mendakwahkan, berdakwah kepada manusia kepada kebenaran ini sampai datangnya hari kiamat. Salah satu ciri di antara kelompok atau di antara umat Islam yang tidak memiliki kelompok, mereka tidak pernah memiliki ketua. Mereka tidak pernah memiliki pendiri. Mereka tidak kenal tanggal pendirian, dan mereka tidak kenal di mana didirikan. Apabila dalam sebuah pemahaman yang kita pahami sudah ada pendirinya, tempat berdirinya, tahun berdirinya, mohon maaf kepada ibu, saya katakan ini ciri-ciri, ini adalah kelompok baru dalam agama Islam. Tidak peduli berdirinya 100 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, bahkan walaupun 1000 tahun yang lalu berdirinya, asal ada pendirinya, tanggal berdirinya, tahun berdirinya, daerah berdirinya, maka ini adalah ciri-ciri dakwah yang harus dijauhi oleh umat Islam, walaupun mereka di dalamnya menyerukan persatuan untuk agama Islam. Karena kalau harus ada tanggal berdiri, maka tanggal berdirinya adalah pada saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, pada saat beliau berusia 40 tahun. Kalau ada pendirinya, syariat yang mulia ini, akidah yang benar ini, maka pendirinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lebih tempatnya berdiri, maka tempat berdirinya adalah Mekah Al-Mukarramah. Tidak ada lebih daripada itu. Adapun kalau ketahuan pendirinya, negeri berdirinya, maka hampir bisa dipastikan ini adalah sempalan di dalam agama Islam. Karena kalau seandainya apa yang Anda pahami adalah apa yang diajarkan Rasulullah, untuk apa didirikan? Untuk apa didirikan? Bukankah tinggal mewarisi saja dan menyampaikannya? Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwa agama Islam menyuruh kita untuk bersatu, tetapi bukan asal siapapun yang mengajak kita untuk bersatu artinya dia telah mengajak kepada persatuan di dalam agama Islam. Mengajak untuk bersatu adalah mengajak untuk bersatu kepada syariat Islam yang hak, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau hidup, kemudian diwarisi oleh para sahabat yang harus kita contoh pemahaman agama mereka, lalu diwariskan kepada generasi seterusnya, terus ke generasi seterusnya, sampailah ke generasi kita sekarang. Berusahalah untuk menjadi salah satu di antara mereka yang mewarisi kebenaran dari generasi-generasi sebelumnya. Karena itu akan senantiasa ada di tubuh umat Islam, dan dunia tidak akan pernah kosong, dan Allah senantiasa akan mentakdirkan adanya dai-dai, ulama-ulama yang berdiri di atas jalan yang hak, tidak peduli siapapun yang menyelisihi mereka, tidak peduli akan siapapun yang ingin selalu untuk meremehkan dan menghancurkan dan menjelekkan mereka, mereka akan tetap tegak di atas jalur yang hak. Ini telah dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin menggabungkan diri kita kepada yang seperti ini, sehingga kita tidak mau menerima agama kita kecuali agama yang jelas berdasarkan kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita tinggikan di dalam kepemimpinan beragama kecuali orang yang paling tinggi ilmu agamanya terhadap kitabullah dan hadis Nabi Muhammad. Itu yang kita ikuti. Ulama pewaris para nabi dan para rasul, walau tidak pernah dinobatkan, akan tetapi bukti nyata mendapatkan kepada mereka, mereka ahli dalam kitabullah, mereka ahli dalam hadis Nabi Muhammad. Kesanalah kita akan mengarah, bertanya, mempraktekkan ayat Al-Quran yang menyuruh kita bertanya kepada para ahli ilmu. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lam. Adapun persatuan demi persatuan di luar itu, maka besar kemungkinan persatuan itu hanya sebagai pembungkus, membuat umat Islam tertarik untuk bersatu di atas bungkus tersebut. Ternyata di dalamnya adalah persatuan di atas kelompok. Alangkah banyaknya ma'asyarul muslimin itu terwujud di zaman kita sekarang, dan haruslah kita hati-hati tentang orang yang menyerukan perdamaian yang bukan membangunnya di atas kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat dia mengajak kita untuk bersatu, bergabung, menyuarakan Islam, kita tanya, kemana saya harus bergabung? Ya harus ke dalam kelompok kami. Bagaimana kalau saya memilih kelompok itu? Oh, enggak bisa. Itu orang enggak benar. Begini dan segala macam. Akhirnya pertikaian terjadi. Kita ingin umat Islam bersatu. Kita ingin umat Islam menanggalkan seluruh bentuk baju yang mewarnai perpecahan di antara mereka. Kita ingin umat Islam hanyut, hilang dari segala sesuatu yang mengotak-ngotak mereka. Kita ingin tampil dalam Islam kita, bukan Islam dengan lambang ini, Islam dengan lambang itu. Tidak ada lambang dalam agama Islam kecuali Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu kaum muslimin, kita semua adalah orang yang berusaha untuk memahami kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, dan kita disuruh untuk saling nasihat menasihati agar saling amar ma'ruf nahi mungkar, agar kemudian terjalin perjalanan menuju tali Allah, perjalanan menuju sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk diri pembicara tentunya, dan untuk kita semua yang hadir mendengarnya pada malam hari ini, atau untuk saudara-saudara kita yang kemudian mendengarnya di belakang hari, bahwa persatuan harus diwujudkan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, bukan di atas apapun yang lain selain daripada itu. Kalau ada yang banyak yang bersatu di atas embel-embel selain itu, maka itu bukanlah kebaikan, akan tetapi itu adalah hal yang akan memecah belah umat Islam. Bukan di atas itu kita bersatu, bukan di atas darah, bukan di atas kampung, bukan di atas apapun yang kita bangun. Semuanya harus mengarah kepada kitabullah dan hadis Rasulullah. Dan siapapun yang melenceng pemahamannya, kemudian mengikuti pengikut, memiliki pengikut-pengikut, dan mewariskannya kepada generasi setelahnya, maka dia telah membuat lombok dalam agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kepadanya dalam hal tersebut karena dia telah memberikan suatu hal yang bisa membawa perpecahan di tubuh umat Islam. Wallahu taala a'lam. Waktu yang ada kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Seandainya ada hal-hal yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang akan datang, maka kita persilakan. Sementara mungkin ikhwan dan akhwat memikirkan pertanyaan atau menuliskan pertanyaan, ada pemahaman yang sangat aneh sekali, sangat tidak ilmiah, tertipu dengan tampilan dan tidak mengerti keadaan. Di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, di saat kita melihat adanya perbedaan pendapat, apa yang disuruh oleh Rasulullah kita untuk mengerjakannya? Kembali kepada sunnah Rasulullah. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Di saat kalian melihat perbedaan pendapat, kembalilah kepada sunnah. Maka seruan untuk kembali kepada sunnah, kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, adalah seruan untuk mempersatukan umat Islam. Tapi kemudian syaitan berhasil menipu sebagian pemikiran umat Islam yang mengatakan bahwa siapapun yang mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah dan tidak suka cara Islam yang bukan sunnah Rasulullah, maka dia telah mendakwahkan manusia dan membuat perpecahan di tubuh umat Islam. La haula wala quwwata illa billah. Yang disuruh oleh Islam sendiri dianggap itulah perpecahan. Jika dia bertemu dengan dai-dai yang senantiasa mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, yang berkata hak adalah hak dan yang berkata batil adalah batil dengan bahasa yang terbaik, dengan tutur kata yang terbaik, dengan adab yang terbaik, namun kemudian setelah dai itu berbicara yang hak, terjadi di tengah masyarakat, di tengah masjid itu ada yang suka, ada yang tidak, kemudian ada pembicaraan di tengah mereka, lalu kemudian dituduhlah dai ini pembawa pertikaian di tubuh umat Islam. Seperti yang kita katakan tadi, tertipu oleh keadaan zahir, padahal sebenarnya mengajak umat Islam kepada sunnah Rasulullah itulah yang sebenarnya. Tidak membiarkan umat Islam berada di atas jalur yang batil, itulah jalan untuk mempersatukan umat Islam. Mengajak umat Islam kepada yang hak, yang benar, sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, itulah yang sesungguhnya disuruh oleh Al-Quran dan disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian menemukan perbedaan pendapat, maka pegang teguh sunnah kata Rasulullah. Pegang dia, ajak manusia untuk kembali kepada sunnah Rasulullah. Maka inilah yang disuruh oleh agama Islam. Bagaimana mungkin apabila ada orang yang melakoninya dan melakukannya, kita kemudian mengatakan, oh, orang ini telah membawa perpecahan di tubuh umat Islam. Yang membawa perpecahan kita diamkan, yang membawa persatuan kembali kepada sunnah Rasulullah malah kita anggap sebagai orang yang akan memecah belah. Fala haula wala quwwata illa billah. Dan syaitan akan selalu berusaha untuk memporak-porandakan cara kita melihat dan berpikir dan membuat kesimpulan. Maka hati-hati, saya dan kita semua berhati-hati atas jebakan-jebakan iblis dan syaitan yang sangat ahli dan handal dalam menyesatkan kita dari jalan Allah dan pemahaman yang hak. Seperti yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita, apakah seorang anak bisa menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal? Bisa. Seorang anak bisa menghajikan orang tuanya. Seorang saudara bisa menghajikan saudaranya. Dan itu ada di tengah dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayahku sudah sangat tua sekali, sudah tidak bisa lagi berkendaraan. Apakah boleh saya menghajikannya? Boleh, kata Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW mendengar seseorang di miqat menyebutkan labbaik Allahumma an syubrumah. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji, untuk syubrumah. Rasulullah bertanya, man syubrumah? Siapa syubrumah itu? Ia pun menjawab, akun li au qaribun li. Ragu, perawi ragu. Apakah dia menjawab saudaraku atau familiku? Antara dua. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut, hajjaita an nafsik, apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Orang itu menjawab, sahabat menjawab, tidak, saya belum. Kata Rasulullah, hujja an nafsik, tsumma hujja an syubruma. Hajikan diri kamu dulu, baru hajikan syubruma. Maka menghajikan itu satu hal yang ada di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dasar hadisnya sangat jelas dan tegas dalam masalah itu, dan tidak ada keraguan akan kebolehannya. Wallahu a'lam. Apakah neraka sudah ada penghuninya saat ini? Kalau belum, bagaimana dengan orang-orang yang dilihat Rasulullah SAW ketika melakukan Isra dan Mi'raj? Apakah neraka sudah ada penghuninya pada saat-saat sekarang ini? Jawabannya ya, sudah berpenghuni. Walau penghuninya tidaklah penghuni yang permanen. Tidaklah penghuni yang permanen. Penghuni permanennya yang tidak akan keluar-keluar kecuali kalau dia adalah mukmin, diazab sampai habis dosanya baru dikeluarkan. Diazab siang dan malam non-stop 24 jam selagi dia di neraka tersebut, itu yang kita sebut permanen. Itu hanya ada di akhirat kelak, setelah masa penghisaban. Akan tetapi sekarang ini ada sekelompok orang yang diazab di neraka lalu dikembalikan ke kuburannya, diazab di neraka dikembalikan ke kuburannya. Bisa. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang Fir'aun dan bala tentara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau saya tidak salah dalam surat Zukhruf, "An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu" Adkhilu ala Fir'aun ashaddal adab. Fir'aun dan bala tentaranya dipanggang di neraka setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan sore mereka dipanggang di neraka. Berarti tidak permanen, hanya pagi dan petang. Pada saat terjadi nanti hari kiamat, Allah berkata kepada malaikat, masukkan mereka ke dalam azab yang lebih pedih. Menunjukkan bahwa neraka bisa terisi. Akan tetapi tidak seperti keadaannya apabila nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan orang-orang kita cintai dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang disaksikan Rasulullah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha bisa atas segala sesuatu. Ketika Rasulullah datang, orang-orang itu sedang diazab. Ya. Pahami sesuai dengan zahir ayat. Soal gaib, masalah gaib, jangan pahami sesuatu yang bertentangan dengan zahir ayat, karena kita akan kewalahan untuk mencarinya. Saya diundang tasyakuran haji besok ba'da maghrib. Saya tahu tidak ada tepung tawarnya. Terjemahkan biasanya sebelum isya. Apakah wajib bagi saya untuk hadir karena tidak ada syariat sebelum naik haji syukuran? Lagi pula pada saat yang sama ada wirid di masjid. Bolehkah saya pergi wirid saja? Pertanyaan wajibkah saya hadir? Ini tentu diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, wajib kamu hadiri. Perlu kita pahami di sini, apabila dia mengundang kita dalam undangan yang Islam syariatkan, undangan walimah, mengajak kita untuk datang menikmati akikah, atau undangan makan malam, undangan-undangan yang memang dalam syariat Islam diizinkan. Maka kalau wajib pasti tidak. Yang saya takutkan malah seharusnya jangan hadir. Karena memang jauh yang kita ketahui, Nabi dan para sahabatnya berangkat haji dari kota Madinah lebih daripada 40 ribu orang. Lebih daripada 40 ribu berangkat bersama Rasulullah haji dari kota Madinah. tidak ada satu riwayat pun, satu di antara 40 ribu orang itu yang mengadakan syukuran walimah haji sebelum mau berangkat haji. Menandakan menandakan hal tersebut tidak pernah ada di zaman Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu alam, saya lebih setuju kepada jangan adakan dan jangan dilaksanakan, wallahu alam. Beberapa hari yang lalu permasalahan ini kita angkat karena pertanyaan juga. Setelah kita jawab seperti itu, ada jemaah yang celetuk. Itu kan pada saat itu mereka itu pada miskin, adapun sekarang orang sudah pada kaya-kaya. La haula wala quwata illa billah. Cara pemikiran yang aneh. Apakah kalau sudah syariat kita kaya, syariat kita sudah berbeda? Tuntunan kita bukan lagi tuntunan Rasulullah. Apakah kalau kita sudah kaya berarti kita berhak beralih profesi, beralih syariat? Lalu sekaya apakah kita? Sudah kayakah kita lebih daripada Utsman bin Affan? Yang sekali berinfak, pernah sekali berinfak 1,000 ekor unta. Andai kata 1,000 ekor unta, unta itu adalah bagaikan sapi. Sekarang ini kita tahu harga satu sapi sekarang 7 juta. Dikalikan 1,000, 7 miliar. Utsman pernah berinfak 7 miliar sekali infak. Siapa di antara kalian kita yang pernah berinfak 1 miliar sekarang? Enggak ada. Mana kaya kita dibandingkan kayanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi bukan permasalahan kaya atau tidak kaya. Syariat ini untuk orang kaya dan untuk orang miskin. Untuk pemimpin dan untuk rakyat. Jadi tidak ada pandang bulu dalam syariat. Hal-hal yang seperti ini aneh dan geli, resah, marah. Bercampur menjadi satu. Ya. Dengan enaknya dia celetuk seperti itu. Kalau sekarang kan orang-orang pada kaya-kaya. Kalau seandainya saya ikut kurban, satu untuk saya, satu lagi sebaiknya untuk ibu saya atau istri saya. Terserah yang punya dana. Terserah yang punya dana. Apakah poin itu dijatuhkan untuk ibunya atau dia berikan untuk istrinya agar istrinya berkurban, terserah kita. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Artinya yang terbaik itu, karena kondisi kita berbeda-beda, mungkin kita sudah 5 kali, 6 kali untuk ibu kita, yang kali ini istri kita minta, tentu istri kita lebih prioritas. Begitu. Atau memang istri kita sudah 2 kali, saatnya kita untuk memberikan ke ibu kita, tentu ibu kita lebih prioritas. Lakukan yang terbaik. Karena hartanya dari kita, kita yang berhak menentukan. Namun lakukan yang terbaik. Wallahu a'lam. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya Ustaz. Yang pertama, kalau suami kita pertama meninggal dunia, lalu kita menikah lagi dengan lelaki yang lain atau suami yang kedua, bagaimana nanti di surga? Apakah kita ketemu dengan suami yang pertama atau suami yang kedua? Semoga yang bertanya dan kita semua dimasukkan Allah ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibu nanti masuk surga, ibu bertemu dengan suami pertama dan suami yang kedua. Kalau mereka masuk surga. Kalau pertanyaannya ketemu, ketemu. Karena kita bisa bertemu di sana semuanya. Bahkan kita bertemu dengan orang-orang yang kita tidak pernah bertemu. Kita bisa bertemu Rasulullah. Alangkah indahnya bertemu dengan Rasulullah. Kita bisa bertemu Abu Bakar, Umar, Utsman, Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib. Kita bisa bertemu dengan Bilal bin Rabah. Orang-orang yang namanya pernah kita kenang di dalam sejarah umat Islam. Kita bisa bertemu dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, para ulama-ulama ternama. Kita bisa bertemu mereka kalau kita masuk surga insyaallah taala. Pertemuan itu yang luar biasa. Bukan ketemu sama Inul, bukan ketemu sama Mas Tukul. Ini umat Islam bangga ketemu Mas Tukul. Bangga kalau pulang haji bawa foto Mas Tukul sampingnya. La haula wala quwata illa billah. Ketemu yang indah itu ketemu sama orang-orang yang dipuji oleh Allah. Ketemu sama Nabi Ibrahim. ketemu sama Nabi Nuh. Adapun manusia-manusia yang membawa maksiat, tak ada kebanggaan kita untuk bertemu dengan mereka. Kalau soal bertemu, ketika kita dimasukkan oleh Allah ke surga, ibu bertemu dengan suami pertama, bertemu dengan suami kedua, bertemu. Namun pertanyaan mungkin, kita di akhirat istri siapa? Kita di surga menjadi istri siapa? Apakah istri suami pertama atau istri suami kedua? Itu mungkin yang ditanyakan. Ya, saya insya Allah mengerti apa yang dimaksud. Soal ketemu-ketemu, akan tetapi yang menjadi suami kita di surga adalah suami yang terakhir di dunia. Berarti kita akan menjadi istri daripada suami yang kedua dan bukan yang pertama. Wallahu ta'ala. Itu yang ada, yang kita ketahui dalam sunnah Rasulullah dan ada keterangannya. Wanita akan menjadi istri daripada suaminya yang terakhir di permukaan bumi. Oleh karena itu, istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi. Istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi secara syariat, karena mereka akan menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Dan sebaliknya, kalau istri saya meninggal dunia dan saya nikah lagi, nanti istri yang mana nanti yang ketemu di surga? Kita katakan, kalau ketemu, ketemu. Ya, kalau soal ketemu, ketemu. Kalau istri kita sudah meninggal, kemudian kita nikah lagi, riwayat yang kita katakan tadi bahwa wanita akan tetap jalinan suami istrinya itu terjadi. Jadi kalau begitu keadaannya, kita sama-sama masuk surga insya Allah, maka dua-duanya istri kita di surga insya Allah. Pertanyaan yang berhubungan dengan vaksin haji, tentang vaksin meningitis yang diwajibkan bagi jemaah calon haji, yang benar adalah calon jemaah haji. Yang dirubah itu yang benar. Yang benar adalah jemaah calon jemaah haji, bukan jemaah calon haji. Itu yang benar. Calon jemaah haji, kita calon jemaah haji, akan pergi sebagai jemaah haji. Jemaah calon haji maksudnya kita bentar lagi jadi pak haji yang pulang, dipanggil-panggil pak haji. Itu yang jemaah calon haji. Maka tidak benar jemaah calon haji. Karena memberi gelar haji setelah orang pergi haji itu tidaklah bagian daripada sunnah Rasulullah. Maka jemaah calon haji itu salah sebenarnya. Walaupun itu yang kemudian dimasyhurkan. Yang benar adalah calon jemaah haji. Karena yang pergi haji semuanya jemaah haji. Kan orang pulang haji disebut pak haji kan? Nah, jemaah calon haji, jemaah calon-calon yang nanti jadi pulang jadi pak haji, gitu. Pemahamannya begitu. Jadi yang benar insya Allah calon jemaah haji. Seperti yang kita baca di Quran, terdapat beberapa pendapat tentang halal atau tidaknya vaksin tersebut untuk orang yang berhaji yang disebabkan karena vaksin tersebut terbuat dari enzim babi. Bagaimana hukum yang sebenarnya apabila kita kaitkan dengan sunnah Rasulullah? Kalau kita kait dengan sunnah Rasul, itu ternyata benar-benar dari babi haram. Dengan dalil yang tegas akan keharaman enzim. Tidak bisa kita mengelak. Hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Telah diharamkan kepada kalian bangkai, darah dan babi. Haram. Sebagaimana dipatuakan oleh ulama. Kalau memang itu berasal dari itu, haram. Lalu pertanyaan berikutnya akan berkait-kait. Bagaimana kalau kita akan pergi haji? Bagaimana? Ya. Kalau hukum, itu dia. Hukum tidak akan berubah. Haram. Kecuali dalam keadaan darurat. Kapan babi boleh dikatakan darurat? Apabila kalau kita tidak pakai mati kita. Itu darurat. Akan tetapi kalau caranya yang ada sekarang, ada yang mempermasalahkan ini dan mempertanyakan karena besok dia akan pergi haji, maka pembicaraannya khusus di bawah nanti insyaallah taala. Ya, karena ada hal-hal penting atau ada kaidah-kaidah yang harus kita sampaikan. Dan insyaallah lebih baik dibahas kepada orang yang akan berangkat saja. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Apa qadariyah maksudnya yang lain dari Islam yang benar? Saya mencoba memahami dan mencoba menjawab. Mungkin maksudnya, apakah pemahaman qadariyah yang salah itu? Kenapa dia dikatakan salah? Kenapa dia tidak benar? Mungkin gitu ya. Pemahaman qadariyah yang dikatakan batil oleh para ulama mulai dari zaman sahabat adalah ketika sekelompok umat Islam memahami apa yang kita lakukan sekarang ini yang dikerjakan oleh manusia, apapun yang dikerjakan manusia tidak masuk ke dalam takdir. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri dan itu tidak ada di dalam takdir. Padahal bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, kullu dzalika fi kitab, seluruh yang terjadi di bumi ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim, dan semua itu sudah ada di ummul kitab, di sisi kami, yaitu Lauhul Mahfuz. Bukankah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena, dan kemudian Allah menyuruh pena untuk menulis. Pena bertanya kepada Allah, apa yang harus saya tulis ya Rabb? Allah mengatakan kepada pena, tulis apapun yang terjadi sampai hari kiamat. Bukankah di antara apa yang terjadi adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan? Tertulis dalam Lauhul Mahfuz, dalam catatan takdir manusia. Bukankah ketika kita sedang di rahim ibu kita saja sudah datang malaikat menuliskan? Hah? Berapa rezeki kita? Kapan ajal kita datang? Bagaimana amalan kita? Apakah kita beruntung atau tidak beruntung? Sudah tertulis. Lalu bagaimana kita akan mengatakan bahwa perbuatan kita sekarang tidak bagian daripada takdir? Perkataan saya sekarang tidak ada di Lauhul Mahfuz. Allah tidak tahu. Saya menggerakkan tangan saya sekarang itu tidak ada catatan di Lauhul Mahfuz. Bapak-bapak duduk di sini datang dari rumah, itu kan pekerjaan manusia, tidak bagian takdir kepada mereka. Tidak ada di Lauhul Mahfuz. Dan Allah tidak tahu apa yang akan kita kerjakan, sampai kita mengerjakannya. La haula wala quwwata illa billah. Sampai kita kemudian menyatakan Allah tidak tahu sama sekali. Ini aneh sekali, pemahaman yang aneh dan bertolak belakang dengan prinsip yang hebat dari agama Islam, bahwa Allah ciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian kerjakan. Aneh kalau kemudian ada orang mengatakan pekerjaan manusia tidak bagian daripada takdir. Jadi itu dimana hadis oleh para sahabat. Abdullah bin Umar berkata, demi Allah, kalau mereka mempunyai emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka infakkan emas tersebut, Allah tidak akan terima dari mereka ini infak mereka tersebut, sampai mereka beriman kepada takdir. Sampai mereka lepas dari pemahaman ini. Ini bagaimana mungkin? Bukankah Allah telah berjumpa kepada kita tentang apa yang diucapkan oleh manusia nanti di akhirat? Betul atau tidak? Bukankah Allah telah berbicara tentang apa yang akan dilafazkan oleh manusia nanti di akhirat? Berarti Allah tahu apa yang nanti akan kita ucapkan di akhirat. Bukankah Al-Quran penuh dengan cerita-cerita penyesalan, tindakan-tindakan orang-orang yang menyesal? Dan bukankah Al-Quran penuh dengan cerita-cerita orang-orang yang di surga dan apa yang dikatakan oleh orang surga? Sudah terjadi atau belum? Belum. Sudah Allah ceritakan. Berarti Allah tahu. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa sekarang yang kita ucapkan, sekarang yang kita lakukan, Allah tidak tahu sama sekali? Allah tidak tahu apa yang dikerjakan manusia sampai manusia mengerjakan pekerjaan itu. Pada haula wala quwwata illa billah. Ini pemahaman yang tepat, yang super tepat. Ya? Mereka berpendapat seperti itu karena ada alasan. Tapi saya jadi panjang, tapi cukup kita katakan itu pemahaman tepat. Kalau kita buka, kenapa mereka berkata begitu? Apa dalilnya? Apa argumentasinya? Kenapa mereka melakukan itu? Panjang lagi dari pembahasannya. Kita cukupkan sekian dulu jawabannya. Mungkin ada yang lain kepada itu. Kalau tidak, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala menanamkan di dalam diri kita kecintaan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kecintaan akan persatuan, tapi bukan sembarang persatuan. Persatuan untuk menegakkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persatuan apapun yang bukan dibangun di dalam pemahaman ini, kitabullah dan sunnah Rasulullah sesuai dipahami para sahabat, kita tidak akan terima sebagai wadah persatuan. Karena itu akan memecah belah umat Islam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.